Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah ing njang puniko Allah kempalakan kita malih ing masjid puniko sesarengan anglajengaken insyaallah wausan kanti kitab Ad-Durusul Muhimmah. Minangka ing njang puniko kita tasih ing babagan ngengingi at-tahalli bil akhlaqil karimah, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak selajengipun ingkang dipunaturakan dening Syekh teng mriki inggih menika al-haya, sifat haya, sifat malu. Inggih menika merupakan sifatun infi'aliyah, sifat sing gegayutan kalih kepribadian setunggal tiang, refleks yang muncul ketika menghadapi sesuatu yang akhirnya menjadikan dirinya untuk merasa malu. Wal haya khuluqun, lan haya niki akhlak ingkang yab'atsu ala tarkil umuril qabiha. Dadosaken setunggal tiang ninggalaken perkara-perkara ingkang awon, ingkang jelek. Fayahulu bainal insan wartika bil ma'asi, sehingga tatekakan kanti sifat haya utawi malu itu menjadikan seorang terhalangi untuk melakukan perbuatan maksiat. Wayamna'uhu minat taksiri fi haqqillah, lan menghalangi juga tiang niku menyepelekan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mongko nikilah haya yang terpuji, sifat malu yang terpuji, yang menghalangi seorang dengan rasa malunya dari melakukan perbuatan maksiat atau mengurang-urangi serta menyepelekan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat haya puniko, sifat utawi akhlak ingkang terwarisi turun-temurun ing zamanipun para nabi kanthi kenabian ingkang pertama. Dari akhlak an-nubuwah sing terus diwarisi inggih menika diantawisipun sifat malu. Demikian dengan dicabutnya rasa malu, maka akan teranggaplah remeh yang namanya perbuatan maksiat. Pramila punika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naliko barakallahu fikum mendorong berbuat baik lan ngelarang berbuat maksiat kanti mengingatkan wontening sifat malu. Rasulullah ngendika ing hadis Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'at. Inna mimma adrakan nas, sak temene ing antaraning perkara sing dingerteni dening manusia min kalamin nubuwatil ula, saking pangandikanipun kenabian sing pertama, idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, nek sliramu orang duwe isin, mongko lakonono opo sing dikarepaken. Dene kekarepan menungso Allah subhanahu wa ta'ala netepakan inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu memerintahkan kepada, nafsu manusia memerintahkan kepada yang jelek. Tiang sing boten duweni rasa isin niku badhe bertindak semau hawa nafsu nipun. Sehingga dalam hadis niki terkandung larangan sari berbuat yang menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab menunjukkan orang tersebut hilang rasa malunya. Pramila punika sing jenenging rasa malu niku duweni keutamaan ingkang kathah. Antawisipun sepindah merupakan bagian dari keimanan. Wong sing duweni rasa isin niku tesih atau merupakan bagian kandungan dari keimanan. Rasulullah ngendika al haya'u syu'batun minal iman. Sing demening malu isin itu bagian dari iman. Dan keutamaan yang kedua haya, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tentunipun isin malu dari berbuat maksiat, malu dari mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ngendika al-haya'u khairun kullu. Yang namanya haya, sifat malu, kebaikan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping sifat haya, sifat malu yang harus dipelihara, ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita, juga teng mriko kita harus memiliki sifat asy-syaja'ah, yaitu sifat keberanian, sifat pemberani. Niki merupakan sifat ingkang mulia. Namun berani yang bagaimana? Wasyaja'atu fil haq, yani berani di dalam menjalankan al-haq. Niki sifat yang terpuji. Asyaja'atu fil haq min sifatil muslim wa akhlaqihil azimah. Keberanian di dalam menjalankan al-haq niki merupakan sifatipun wong Islam lan akhlaknya yang sangat agung. Yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang kembali murtad ke belakang kepada kekufuran, meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Sampai-sampai di antara sifat mereka, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Niki yang menjadi syahid, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama, menegakkan al-haq, la yakhafun, tidaklah takut kepada lawmata laim, yakni laum yang dilakukan oleh laim, orang-orang yang mencela, celaan, tuduhan, orang-orang yang mencela. Niki tidak merasa takut. Mereka terus tegar, tegak di atas al-haq dengan penuh keberanian. Lan niki sifat yang terpuji. Kapan keberanian terpuji? Ketika berani menjalankan al-haq. Inilah sifat akhlak azimah. Wa syaja'ah takunu fil qalbi. Di mana keberanian itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati, bukan di badan. Keberanian Allah tanamkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun mungkin fisiknya kecil, walaupun mungkin fisiknya lemah, namun ternyata hatinya kokoh dan berani, sehingga membuahkan amalan-amalan yang terpuji di atas al-haq, sehingga menjadikan jisimnya ataupun badannya yang lemah menjadi kuat dengan sebab tegak di atas al-haq. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kaki-kakimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diterangkan oleh beliau, yang namanya syaja'ah itu keberanian adalah takunu fil qalbi, tempatnya di hati. Wal quwwatu takunu fil jismi, adapun yang namanya kekuatan itu keberadaannya di jasim, di jasad-jasad kita. Naam, orang yang kuat badannya belum tentu pemberani. Orang yang besar badannya belum tentu memiliki keberanian, sehingga menjadi celah bagi dia. Namun orang yang berani, pemberani itu walaupun tegak di atas al-haq, ketika diberangi dengan badan yang kuat, maka akan menjadi lebih sempurna. Ketika diada pada badan yang tidak kuat, maka tetaplah menjadi pujian. Dengan apa yang dipuji nopo keberanian. Namun keberanian yang dipuji asyaja'atu fil haq, yakni berani untuk melaksanakan al-haq. Maka fal muslim yaqulu kalimat al-haqi, maka seorang muslim adalah orang yang mengucapkan kalimat al-haq, kebenaran. La yakhafun, la yakhafu fillahi laumata laim, tidak takut ketika mengamalkan syariat Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberanian Allah tanamkan pada jiwa seorang hamba. Namun tidak menafikan di sana adanya yang namanya hikmah di dalam melangkah. Bukan maknanya seorang itu pengecut ketika dia menempuh jalur-jalur hikmah yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai misal, di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga, maka barakallahu fikum, kadangkala seorang ketika terjadi perselisihan keluarga, persengketaan dan sebagainya, bukan dia tidak berani mencerai istrinya. Namun ini adalah hal yang harus dia tempuh langkah-langkah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kepada kita dalam perkara ini, ing dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Wallati taqafuna nusyuzahunna, dan para istri yang engkau takuti sifat nusyuz, yakni ingin berbuat maksiat kepada suami, tidak taat kepada suami, maka wa'idhuhunna, pertama diberikan nasihat, diingatkan tentang hak-hak Allah. Diingatkan tentang hak Allah untuk kita beribadah kepadanya, diingatkan tentang hak suami yang menjadi kewajibannya, dan juga kehidupan rumah tangga yang harus dia jaga. Apabila tidak berhasil ditempuh langkah ini, maka hendaknya dia barakallahu fikum menempuh langkah yang kedua, yakni wadribuhunna, untuk dididik dengan pendidikan. Pukulan yang mendidik, yakni bukan maknanya pukulan yang hukuman, namun untuk yang mendidik. Kemudian barakallahu fikum wahjuruhunna fil madaji', kalau tidak mampu lah atau tidak berhasil juga, wahjuruhun, hajarlah dia fil madaji', yakni ditinggalkan dari tempat tidurnya. Kalau ternyata tidak mampu, Allah katakan dalam, tidak berhasil, Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 35, barulah di situ ditempuh jalan hikmah, yakni adanya kita membicarakan dengan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, orang yang bijak dari golongan wali wanita dan wali laki-laki, untuk memusyawarahkan apa yang harus dilakukan. Lah barulah setelah itu dia dengan terpaksa ataupun itulah maslahat yang terbaik untuk meninggalkan. Nah, sebagian orang menyangka ketika mendapatkan istri yang bermaksiat, istri yang dia itu jelek dan seterusnya, mereka tergesa-gesa dan mencibir orang-orang yang membiarkan, padahal dalam tahapan mereka menasihati. Sehingga hendaklah para suami sabar dalam menempuh jalan-jalan hikmah hingga akhirnya dikala orang tersebut nam melakukan hal yang di atas al-haq, dia tidak menyesal di kemudian hari. Dalam hal ini barakallahu fikum, bukanlah tidak adanya keberanian, namun barakallahu fikum, dia menempuh hikmah. Demikian pula di dalam berdakwah, bukanlah maknanya orang tersebut tidak memiliki syaja'ah ketika menempuh jalan hikmah. Seperti misal penegakan beberapa syariat-syariat yang dihukumi sunnah secara pengertian fikih. Dihukumi sunnah secara pengertian fuqaha. Sebagai misal, sholat dengan menggunakan sandal. Sholat menggunakan sandal adalah al-haq. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi na'laihi, dengan menggunakan sandalnya, terompahnya. Namun bukan maknanya tidak berani ketika kita tidak melaksanakannya di tempat-tempat yang akan muncul padanya fitnah yang lebih besar. Namun di sana perlu adanya siasah syar'iyah, yakni metodologi yang sesuai dengan syariat di dalam menjalankan dakwah. Dan demikian pula contoh yang banyak di dalam penerapan antara syaja'ah dan juga hikmah. Demikian pula barakallahu fikum, di dalam barakallahu fikum menegakkan syariat yang lainnya. Yang jelas di sini yang namanya syaja'ah harus diterapkan bersama yang namanya hikmah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh rahimahullah di sini menggandengkan berikutnya dengan adanya sifat karom. Sifat karom, sifat dermawan, lagi mulia. Ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim pula. Yani wal karomu min karimi khisalil mu'mini wa akhlaqih. Yang namanya al karom termasuk di antara perangai muslim dan juga akhlaknya. Wa kana alaihi salatu wassalam min ajwadin nasi wa akramihim. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling ajwad, yang paling senang memberi, wa akramihim, dan yang paling dermawan lagi mulianya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling senang memberi dan paling mulia serta memuliakan orang lain serta memiliki sifat yang paling dermawan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling ajwad, yakni yang paling bagus, paling dermawan, paling senang memberi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan akan lebih nampak lagi kedermawanan beliau apabila bulan Ramadan. Nah, ini barakallahu fikum sifat beliau. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat dermawan yang paling mulia dikala seorang mau menginfakkan harta yang paling dia cintai. 6. Allah Ta'ala ingat ke Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran, juz yang ketiga, awal juz ketiga, gimana? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana Razak? Ayatnya surat Ali Imran awal juz ketiga. Lantana lal birra. Naam, lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian cintai. Sifat karom, sifat dermawan, adalah menjadikan seorang dia itu mudah menginfakkan harta yang Allah titipkan padanya, bahkan sekalipun itu yang paling dia cintai. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang muslim menginfakkan harta yang justru dia itu tidak menyukainya, atau dia pilah-pilih yang kemudian inilah yang paling tidak dia sukai, dia sedekahkan, atau sesuatu yang sudah tidak pantas. 6. Ini tidak boleh. Seakan-akan Allah gambarkan, yakni kita itu mengambilnya antuk midufi, dengan mata yang terpejam salah satunya. Artinya seorang tersebut sudah tidak menyukainya. Sehingga di sini sedekah yang paling afdal diantaranya mensedekahkan sesuatu yang kita mencintainya. Wa minal karam, dan demikian pula bentuk pemuliaan adalah ikramu dhaif wal jar, memuliakan tamu dan juga tetangga. Dimuliakan dengan adanya jamuan, dengan adanya ucapan yang baik, dengan adanya sikap yang ramah, maka ini merupakan ikram kepada dhaif ataupun kepada jar. Demikian pula, na'am barakallahu fikum, walinfaq waljud khairun lil insani minal imsak. Yang harus disadari bahwasannya kita menginfakkan harta kita dan juga memberikan harta yang menjadi titipan Allah ini dari apa yang lebih dari kebutuhan kita, yang pokok maka ini khairun lil insan minal imsak, lebih baik bagi seorang hamba daripada menahannya. 6. Ini barakallahu fikum. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya bna Adam, innaka in tubdhilu al-fadla khairun laka wa in tumsikuhu syarrun laka. Ya bna Adam, wahai bani Adam, innaka sesungguhnya engkau, in tubdhilul fadla, kalau engkau memberikan apa yang lebih dari kebutuhanmu, 6. Harta yang lebih dari kebutuhanmu, khairun laka, ini lebih baik bagimu. Wa in tumsikuhu, kalau engkau tahan, engkau simpan, syarrun laka, maka itu kejelekan bagimu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Ini yang kita ambil dua permasalahan atau tiga permasalahan, yakni sifat haya, syaja'ah dan karam, dan ada di sana sifat yang lainnya, yakni untuk kita mensucikan diri, menjaga diri-diri kita dari hal yang Allah haramkan, serta berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Yang ini merupakan hal-hal yang pokok dan penting untuk kita pelihara, untuk menjaga diri-diri kita dan membantu diri-diri kita untuk bisa meraih sebab-sebab istiqomah di atas al-haq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik bagi kita untuk bisa melakukan amalan soleh. Waktafi bihadal qadar. Wal'afu minkum wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.